105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa kalau malam Jumat waktunya JNE Nightmare Side yang menemani kamu. Dan malam hari ini ada saya Dimasta dan saya Jepri yang akan menemani sampai nanti tengah malam. Dan kita live dari daerah Arca Manik, Bandung malam hari ini ya. Tepatnya di Jalan Terusan Pesantren 10, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, Bandung. Yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih banyak. Sudah berkumpul dan kita siap untuk berbagi pengalaman-pengalaman seram juga ya, banyak ya di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar apa yang pernah terjadi di sini, bisa juga pengalaman. Iya. Peristiwa yang di luar nurul gitu. Di luar nalar ya. Dan yang pastinya malam hari ini juga terima kasih loh, kita hadir di sini sudah disuguhi oleh teman-teman. Saya ada kopi juga, ada bakaran, seru. Hatur nuhun pisan sebelumnya. Katanya sih disebut anak-anak home sweet home katanya ya. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun pisan. Aduh enak tadi pas nyampe sudah dapat sugo, enak banget. Iya, ini anak-anak home account ada dikasih dari Sasta Coffee dan Warung Tepan. Hatur nuhun ya, Sasta Coffee, Warung Tepan. Enak. Boleh dibawa kopinya ke sini. Ah. Nah, di refill dulu benar. Itu yang saya, nah itu. Sambil ngopi malam-malam gini. Selamat malam juga. Saya pengen nyapa insan muda yang sudah hadir di sini semuanya. Dan mungkin yang sedang mendengarkan ya, Kang ya. Dimanapun berada, kalau misalkan sekiranya daerah Arca Manik rumahnya gitu ya, boleh atau ngumpul gabung ke sini? Langsung ke sini aja. Ketemuan sama Dimasa sama Bang Jeff juga. Ya, nah, seputar Antapani, Arca Manik. Oh iya, Antapani. Ini wilayah timur ya? Iya, Bandung Timur ya. Nah, bisa kita kesini. Iya, kebetulan rumah saya juga ya dekat. Antapani, saya juga berada Bandung Timur. Sebelahan gitu. Iya. Jadi dipindah ke situ, jadi ngobrol. Dan kalau udah ngomongin nightmare, saya kita ngomongin yang serem-serem ya pastinya ya. Kang Jeff, ada pengalaman apa nih di sekitaran daerah sini? Sebenarnya kalau kita ya sama tim jurnalisnya itu beberapa kali sih sebenarnya melakukan ghost car tour. Startnya mungkin dari daerah-daerah sekitar sini gitu, yang ternyata kalau siap dengan A ya. Sasta Coffee, oke, okay. Terima kasih banyak. Nah, ada beberapa cerita-cerita menarik juga gitu. Iya. Gak jauh dari sini juga kalau gak salah ada pemakaman ya. Benar gak sih ada pemakaman ya? Ada pemakaman terus. Iya ya. Ada SD ya kalau gak salah. Ya di situ sering banyak cerita-cerita katanya. Oh itu SD sekolahnya di situ. Ya. Kalau pengalaman Bang Jeff lewat daerah sini mungkin sering motong juga kali ya. Jadi jalan ya. Motong juga kan? Sebenarnya saya punya sampai sekarang pun masih terbayang lah ya. Jadi ada satu tempat di sini juga nih, masih di Arca Manik yang nggak jauh dari sinilah posisinya. Saya ada saudara tinggal di sana Kang. Tinggal di area situ, terus dia bersebelahan dengan rumah yang memang kosongnya udah lama. Okay. Jadi ketika malam gitu ya, sudah larut lah sekitar jam 1, jam 2 itu, sudah mulai seperti ada aktivitas di rumah itu. Mulai dari langkah kaki, itu hampir setiap malam. Kemudian ada yang lempar-lemparin barang. Okay. Itu. Dan akhirnya entah gimana, akhirnya rumah itu dibeli Kang sama dia. Rumah itu dibeli, setelah dibeli ternyata dia baru tahu bahwa dulunya bekas seseorang yang memang menggeluti di bidang seni. Seni wayang, seni itu. Okay. Nah ternyata kan ada beberapa yang memang sangat dekat dengan hal-hal yang berbau spiritual. Kalau untuk yang urusan gitu. Nah, pas satu malam ketika saya silaturahmi ke sana, itu jam 12-an lah. Kita lagi duduk di bawah, Kang. duduk di bawah, dia langsung lantai 2 itu langsung kelihatan. Kalau dari ruang tengah itu langsung kelihatan. Jadi pas lagi duduk ngobrol gini, tiba-tiba ada yang terbang dari satu kamar ke arah dapur. Jadi dia ada dua, di atas juga ada dapur, arah dapur. Tapi dengan kepalanya itu duluan gitu ya. Jadi maksudnya kayak condong ke depan kan. Oh, oke. Okay. Dengan rambutnya yang putih semua. Saya dan saudara tuh ngelihat itu sudah gak bisa, hanya ngeliatin aja, gak bisa bergerak, gak bisa apa, seperti kayak dipegang. Dan sampai dia hilang baru kedengaran suara ketawa. Okay. Dan suara ketawanya itu melengking banget kan. Beda lah kalau misalnya manusia gitu ya mencontohkan suara ketawanya itu, sangat-sangat berbeda. Okay. Seperti itu. Jadi panjang banget durasinya. Okay. Panjang banget. Nah, biasanya kalau kita sudah berbicara hal-hal yang kayak gini ya, di antara kita tuh suka ada yang berdiam, suka ada yang berdiri gitu. Walaupun kondisinya sekarang rame, tapi dari beberapa kali kita syuting, ya pengalaman kita di Batu Nunggal, ada tamu yang tidak diundang. Diundang untuk hadir seperti itu. Nanti biasanya akan muncul. Okay. Nah, terus yang kembali ke rumah tadi, sampai akhirnya terakhir saya mengalami juga peristiwa di situ. Datang jam 9, Kang. Ada yang bukain pintu. Wah, ini kok saya baru lihat mukanya gitu. Ya, pembantunya yang barukah gitu kan. Akhirnya mau ke ini. Ada, oh ada. Ini Mas buka. Anehnya orang itu ketika buka pintu dia enggak berani lihat buka, Kang. Oke. Okay. Jadi hanya ketutup rambut dia gitu. Suruh masuk seperti itu. Ya, agak aneh ya. Wajahnya itu gelap, enggak kelihatan. Sampai saya masuk ke ruang tengah, dia masuk ke dapur kayak seolah-olah ada aktivitas mau bikinin minuman segala macam. Kayak enggak lama pemilik rumahnya datang, saudara saya itu datang. Eh, Jeff, ngobrol segala macam. Dia panggil Bibi. Ini tolong bikinin. Oh, tadi udah dibikinin kopi sama yang satu lagi. Kan bingung. Yang mana? Gitu kan. Satu lagi itu yang mana? Oh. Saya ceritain bentuknya gini-gini. Wah, udah langsung merinding di situ. Ternyata bukan. Merinding, tiba-tiba langsung bunga. Bau-bau bunga. Dan apa namanya? Itu siapa ya? Tadi barusan ada kepala. Ini di dekat helm sih, ada kayak yang ngintip seperti itu, cuman tiba-tiba langsung hilang. Ini kalau ini baru ini ya, maksudnya belum ini masih pemanasan, masih ini pohon udah sedikit. Lama kah pohon ini udah atau baru-baru? Baru kan ya? Hah? 20? 2 tahunan lah ya. Bukan asalnya nggak di sini kan? Nggak ada pohon kan asalnya kan? Nggak ada kan? Nggak, nggak tahu lah. Nanti biasanya akan kelihatan. Pohon. Nah, akhirnya ceritanya kan, tiba-tiba langsung bau kembang satu tempat itu, area itu bau bunga, dan kita mencoba untuk mengalihkan obrolan ke yang lain, Kang, mengalihkan obrolan yang lain, pembicaraan ke yang lain. Jadi sampai akhirnya terakhir baru bahas lagi. Tadi pembantunya bukan? Enggak, Kang. Pembantu saya mah ini sama satu lagi di kamar saya. Berarti beres-beresin baju. Tadi menyambut Bang Jeff itu bukan? Bukan. Nah, di sini pun pasti punya pengalaman ya. Insan muda yang ada di sini pasti punya pengalaman. Kisah pribadi atau apa yang terjadi mungkin di area sini ya, Kang? Iya, atau di sekitar sini boleh nanti berbagi cerita. Karena kalau saya sendiri pengalaman, karena rumah saya itu rumah orang tua saya di Panjelekan, ya daerah Panjelekan. Nah, rumah saya kan di Antapani, jadi kalau mau ke Panjelekan kadang suka motong jalan sini nih, set nanti keluar jalan rumah sakit, baru aja nanti ke Soekarno Hatta. Nah, waktu itu sempat punya pengalaman juga kan, pulang dari Panjelekan menuju Antapani, motong jalan tuh set, kemudian dari situ saya naik mobil kebetulan karena udah malam, dan kalau nggak salah itu sekitar jam di atas jam 10 lah, yeah. Setengah 11-an malam, dan itu tuh hari Minggu gitu ya. bukan malam Jumat atau kayak gimana. Nah di tengah perjalanan, pokoknya setelah, atau saya nggak tahu nama jalannya apa, setelah keluar belok nanti mau ke daerah sini, itu saya cium bau dupa atau kayak menyan gitu. Di sepanjang perjalanan? Iya, tiba-tiba kecium tuh masuk ke mobil tuh, di semobil atau jalan tuh, tercium bau menyan dupa. Nah saya pikir ketika saya lewat jalan situ mungkin ada yang lagi nyalain atau bakar-bakar apalah gitu. Sempat hilang soalnya. Terus tiba-tiba si baunya itu kecium lagi itu, semerbak. Padahal saat itu kaca mobil ditutup. Jadi kayak kalaupun itu dari luar kayaknya gak mungkin gitu. Dia tiba-tiba berbau di dalam. Nah saat itu ketika jalan tiba-tiba merinding. Saya gak mau nengok kaca spion tengah kan, karena dari ekor mata itu, pojok itu, ya sudut mata ya, iya sudut mata itu udah ada sesuatu lah. Satu sosok yang lagi duduk di jok belakang. Nah kayaknya sih itu sosok-sosok yang kalau misalnya naik motor sendirian atau apa tiba-tiba berat dan lain-lain, kalau melewati daerah sini mungkin tuh sosok yang sering jailnya kayak gitu gitu. Dan itu sosoknya perempuan. Perempuan. Perempuan ya, kalau biasa disebut Neng Engkun lah. Gitu dia cuman duduk di situ. Saya nggak mau interaksi apa-apa. Jalan dan gak saya tengok juga ya, takut kecelakaan. Yang paling saya takutin itu kalau udah di jalan ngikut itu ngeluarin suara, itu paling malas kan. Kayak hey, misalnya atau kayak gimana. Itu bikin jump scare kan, kaget gitu, jadi takut kecelakaan. So, langsung buka jendela biar ada suara-suara apa gitu, berisik lah angin atau apa, biar memecah konsentrasi hingga terlalu fokus di sana. Sampai akhirnya ngelewat jalan yang agak sedikit rame, udah lumayan ada lampu-lampu, kan tergolong agak sedikit gelap lah ya daerah sini. Pencahayaannya cuma 1-2. Pas udah agak terang, itu hilang. Kayak saya berani ngelihat ke sana karena udah gak kerasa apa-apa, hilang. Dan paling saya takutin kalau itu sampai ikut ke rumah, itu malas kan. Karena kan ada anak ya di rumah gitu, ada si Ari dan lain-lain. Karena si Ari lumayan sensitif. Kalau kita pulang syuting misalnya kan ya, dari ngejurnal pulang atau ke dari nightmare misalkan syuting pulang, itu kalau ada apa-apa aneh pas baru nyampe depan rumah, misalnya udah kondisinya jam 1 pagi pas pulang, tiba-tiba bangun. Si Ari bangun teriak nangis. Karena ada saya, yang ikut mungkin. Iya, oh ini berarti saya ngikut nih. Padahal itu kondisinya saya belum ketemu Ari, baru buka pintu. Iya, tiba-tiba langsung reaksi. Langsung reaksi. Dari sana selalu ya, abis dari mana-mana kita harus membersihkan. Kalau nggak tahu kalau ada yang ngikut nyempel. Tapi kalau bicara sosok yang suka ngikut itu, memang saya sendiri dulu pernah ngalamin ya, ketika pulang kerja malam-malam juga, dulu naik motor kan. Jadi motor itu tiba-tiba langsung berat gitu. Jadi sampai gas itu udah full gitu ya, udah gas pol seperti itu. Tapi jalannya masih 40-an lah, 40-an kalau salah, nggak bisa sampai lebih dari itu. Nah di situ pun sudah panas punggung saya kan, punggung saya udah panas, dan di batin tuh sudah ada gambaran lah sosoknya seperti apa. Cuman ya cuek aja ya. Cuman karena cueknya itu, dari biasanya perjalanan 15 menit itu bisa 1 jam saking pelannya kendaraan motor itu. Nah sosok yang biasanya ngikut ke orang-orang ke dalam mobil maupun motor itu tuh kuntilanak ya. Sosok kuntilanak ini biasanya dia melihat dari kondisi orang itu. Kalau orang itu sudah kondisinya lemah, kondisinya lagi ada masalah, kemudian dia memang lagi apa ya, gak normal lah ya pikirannya, itu biasanya akan mudah untuk didatangi. Nah sama satu lagi saya punya pengalaman di Jalan Arca Manik nih Kang. Ini pengalaman pribadi ya. Kalau dari Gria, tau ya Gria itu ya, Gria Arca Manik ya, terus mau ke arah mana sih itu, lurus ke arah itu tuh yang tanjak, belokannya tanjakan tuh. Apa? Bukan kesananya. Cikis. Parka saat ya. Itu jam 2 malam. Jam 2 malam saya pulang dari ada aktivitas di Bandung kota. Terus mau ke Cibiru lewat sini. Jam 2 malam itu, saya tiba-tiba mobil saya ngelihat ada yang mau nyebrang. Jadi saya pelanin mobil, bahkan sampai yang berhenti. Dia nyebrang. Saya enggak ngeh, saya biarin aja kan. Oh, ada yang mau nyebrang, ibu-ibu. Dia pakai dress gitu kan. Oke. Semuanya serba hitam, cuma ada ornamen titik-titik putih gitu di baju itu. Pas dia mau nyebrang, saya berhenti. Itu saya setengah ngantuk ya, setengah ngantuk. Jadi benar-benar setengah ngantuk, saya berhenti. Saya ngeliat dia nyebrang. Ketika dia nyebrang, dia enggak ngelihat saya, cuman dari wajah sampingnya saya ngeliat. Tahu ikan piranha kan ya, giginya itu kayak gitu ke depan-depan, dan matanya di sini hitam semua kan. Si wajahnya ini warna abu-abu muda seperti itu. Saya ngeliat ini saya yang berhalusinasi atau memang saya ngeliat gitu. Tapi mobil itu sempat berhenti mobil saya sempat berhenti. Terus saya lihat terus lama, dia jalannya lama, pelan jalannya, pelan. Dia bawa kayak yang kantong seperti itu, cuman saya yakin itu bukan orang, karena pas kalau saya lihat dari kakinya itu seolah-olah jalan, cuman gak kelihatan telapak kakinya. Nah, di wilayah-wilayah itu informasinya setelah saya ngobrol sama teman-teman yang tinggal di wilayah Arcamanik, memang suka ada yang aneh-aneh kalau sekitar jam-jam segituan, jam 1, jam 2an. Okay. Tapi ini bukan jadi alasan kita harus takut ya, bukan. Ini hanya cerita bahwa Arcamanik dan Tapan itu memang dulunya itu menurut informasi yang saya terima itu memang banyak tempat-tempat yang bisa dibilang makam sakral gitu. Terus kan? Ya, terus ada korban-korban juga dulu ya, sebelum mulai ada banyak pembangunan, sehingga ya di antara mereka ada yang namanya Khorin atau jin Khorin itu masih berkeliaran di mana-mana sekitar, termasuk okay. Nanti kita lihat setelah kita ada cerita nggak? Iya, ada cerita dulu. Nah, biasanya setelah cerita itu suka ada yang datang. Oke. Okay. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini yang punya pengalaman, mungkin AA, Tete atau Ibu gitu ya, punya pengalaman seram di rumahnya atau di mana, atau boleh cerita sekalian, siapa tahu ada yang mau sharing-sharing pengalamannya juga boleh ya. Atau mungkin ada yang mau dibukain mata batin. Nah. Siap. Ini kayaknya seru ini ya. Atau mungkin ada di sini sepuhnya? Hah? Sesepuhnya yang pengen cerita tentang pesan. Iya, atau ada yang sudah cukup lama sepuh di sini, ada ya? Ada. Nanti kita akan cerita di sini. Siapa tahu ada yang mau dibukain mata batin untuk melihat atau merasakanlah minimal menyentuh mungkin nih, atau merasakan energinya, atau ya, lihat secara langsung, boleh nanti diacungkan tangannya biar jadi, nanti kita bantu. Jadi karena nanti sebenarnya pohon ini pun tidak hanya sekedar pohon ya, meskipun baru 2 tahun atau ya baru gak berapa lama ya. Kalau ini dulu, kalau ini sekarang dipakai buat apa? Seperti oh, parkir mobil. Parkir mobil. Oh, sama main pingpong. Mana meja nak cahaya? Oh, ya situ. Gas priu. Nah, kalau misalnya warga biasanya kan sudah saling, maksudnya sudah terbiasa kan. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda gitu ketika lihat beberapa titik. Oh, saya setiap hari lewat sini ya. Sehingga energi udah di sini pun sudah terbiasa gitu ya. Terbiasa. Nah, berbeda dengan saya mungkin di masa dan teman-teman Arden yang baru pertama kali di sini. Mereka ini seolah-olah datang ingin kenalan gitu. Ingin kenalan. Ada yang duduk di atas genteng gitu ya. Genting atau genteng? Genteng. Genteng aja ya. Suhunan. Ada yang duduk di genteng, ada yang memang lompat dari situ ya. Saya lihat ada yang lompat ke sana. Itu dari dan itu juga ada. Sepertinya banyak yang akan hadir. Sepertinya ya, insya Allah banyak yang akan hadir di sini. Nah, okay. Bagi yang insan muda yang di sini yang mau merasakan langsung, insya Allah nanti bisa kita bantu untuk dibukakan ya, sedikit sebentar. Oke, siap. Dan nanti kita akan mendengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Silakan yang baru hadir boleh langsung bergabung aja ke depan. Perhatian aja selama dengerin cerita ini, dimohon untuk tidak ribut ya, tidak terlalu ribut. Dan yang pasti tetap konsentrasi, jangan kosong. Takut takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika merasa sudah ada sesuatu yang gak enak atau kayak gimana, yeah, itu boleh langsung hubungin tim Nightmare Set aja, yeah, ya biar tidak terjadi nanti ada, ya amit-amit ya, ada kesurupan misalnya, atau mungkin ada yang ngelihat sesuatu, itu langsung aja samperin kita, jangan langsung teriak, tahan, oke? Okay? Siap ya? Kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Set, dan salah satunya ada cerita tentang dibuka mata batin juga soalnya. Siapa tahu ini menarik untuk disimak. Selamat mendengarkan. Ya. Insya Allah cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Set malam hari ini, dan selalu ingat jangan pernah dengerin JNN Nightmare Set ini sendirian. Setelah izin diberikan, perlahan masuk. Kami menyalakan senter. Aku membuka kamera di handphoneku dan merekam perjalanan itu. Tapi Mang Dani bilang jangan direkam. Dia berkata dengan tegas, ada dua larangan jika berkunjung ke sana. Yang pertama, jangan merekam atau mengambil gambar apapun. Dan yang kedua, jangan menyebutkan kata lada. Setelah mendengar itu, aku pun menurutinya. Cukup jauh kami berjalan, akhirnya kami sampai di makam itu. Tempat yang jauh dari perkampungan. Di sana ada pohon beringin yang sangat besar. Kulihat ke sekitar, terdapat banyak makam lain yang sepertinya sudah tua. Lanjut, kami duduk bersila setengah lingkaran. Mang Dani memintaku untuk membakar dupa. Kami mulai bertawasul mendoakan para ahli kubur, dipimpin oleh Mang Dani. Setelah selesai berdoa, karena niatku memang ingin dibukakan mata batin, Mang Dani memintaku mendekat dan membelakanginya. Aku menutup mata, lalu tangan Mang Dani menutup kedua mataku sambil mulutnya berkomat kamit. Tak sampai dua menit, aku diminta membuka mata. Dan ketika ku buka mataku, entah kenapa rasa cemas mulai muncul. Sempat bertanya, apakah benar aku akan melihat sosok hantu? Perlahan aku pun mulai melihat ke arah sekitar. Aku tidak melihat apapun di sekitar makam itu. Mungkin karena pencahayaan tidak terlalu terang. Ku coba sekali lagi melihat ke sekitar. Sama saja, ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata sama saja, mau dibuat bagaimanapun, rasanya hal-hal seperti itu tidak mempan untukku. Begitu ucapku dalam hati. Sampai Mang Dani menepuk pundaku dan memintaku melihat ke atas pohon beringin yang ada di belakangku. Refleks, aku pun langsung melihat. Dan ketika aku tengok ke atas, astaga, ketika aku melihat ke atas pohon itu dengan jelas, mataku melihat satu sosok yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Mataku entah kenapa seperti terkunci pada sosok itu. Semakin lama menjadi semakin jelas. Terlihat seperti seorang perempuan dengan rambut yang kusut panjang. Wajahnya terlihat pucat, namun anggota tubuhnya tak lengkap. Terlihat nyaris tanpa hidung. Aneh, sosok perempuan itu duduk di atas pohon beringin itu. Wajahnya bahkan lebih mirip terlihat seperti wajah yang tanpa kulit. Terlihat seperti tengkorak. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku meminta bantuan. Mang Dani pun langsung menutup mataku dengan kedua tangannya. Aku diminta terus beristighfar membaca doa. Dan samar aku mendengar suara orang seperti tertawa. Seorang perempuan yang mengerikan. Sampai akhirnya Mang Dani pun memintaku untuk membuka kembali mataku. Dan ketika kulihat sosok yang tadi sudah tidak ada. Untuk pertama kalinya aku melihat sosok kuntilanak. Atau itu bukan kuntilanak. Setelah cukup tenang, aku mengajak teman-temanku untuk pulang dan mengakhiri kegiatan itu. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, entah kenapa aku jadi lebih sensitif. Aku sempat bertanya pada Mang Dani, apakah mata batinku sudah ditutup? Mang Dani berkata, ketika seseorang sudah terbuka mata batinnya, mungkin tidak akan bisa tertutup kembali dengan sempurna. Mendengar itu aku tidak terlalu banyak meresponnya dan hanya mencoba untuk membiasakan diri dengan keadaanku saat itu. Aku tidak pernah ada niatan untuk mengganggu atau mengusik mereka. Hanya rasa penasaran yang cukup besar. Bahkan ketika aku sedang menulis cerita ini untuk mengirimkannya kepada tim Nightmare Science, di belakangku sangat terasa di ujung ekor mata kiriku. Aku bisa melihat ada sesosok perempuan berdiri di ujung kamarku. Terlihat tersenyum lebar padaku, seakan memintaku terus untuk menulis dan menceritakan tentang dirinya. Saja demam tinggi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku dan orang tuaku langsung membawanya ke salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung. Memberitahu kami bahwa adikku harus menjalani rawat inap. kami langsung menempatkan adikku di kamar kelas 1. Itu artinya hanya adikku sendiri. Tak ada pasien lain, tak ada penunggu lain. Karena orang tuaku harus bekerja, kami langsung berunding untuk menentukan siapa yang akan menjaga adik di malam pertama. Hasil diskusi ringan memutuskan aku yang harus berjaga dan menemani adikku malam itu. Karena sudah melewati jam besuk, beberapa tamu yang menjenguk adik harus segera pulang. Hingga hanya ada aku saja. Kulihat adik masih tertidur lemas di atas ranjang pasien, dan suster baru saja keluar dari ruangan ini. Sesekali aku mengecek suhu tubuhnya. Ia masih berbicara tak karuan. Sepertinya dia mengigau. Semakin malam, aku mulai merasa keheningan semakin menjadi. Melihat kondisi adik yang stabil, kuputuskan untuk segera tidur saja. Tapi baru beberapa detik saja aku memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara rintihan. Aku segera bangkit dan mendapati adik tengah mengigau. Segera ku hampiri dan ku tepuk-tepuk ringan pundaknya. Sekedar untuk membuatnya kembali tenang dan dapat beristirahat kembali. Setelah adik kembali tenang, aku putuskan untuk segera tidur. Lagi pula, suasana rumah sakit sudah semakin sepi. Aku langsung menjatuhkan badanku di atas sofa. Kucari posisi yang nyaman agar aku bisa tidur dengan pulas. Sofa ini lebih rendah dari ranjang pasien, sehingga jika aku tidur, yang terlihat hanya kolong tempat tidur ini saja. Baru saja aku menemukan posisi yang pas, tiba-tiba aku mendengar suara rintihan kembali menggema dalam seisi ruangan. Dengan setengah malas aku kembali bangkit dan berkata, "Dek, udah ya, tenang. Kakak di sini kok nungguin." Namun, astaga, seketika aku langsung terdiam. Karena ketika kulihat adikku tengah tertidur pulas, Lalu suara rintihan siapa itu? Jantungku mulai berdegup. Aku Aku langsung kembali duduk di sofa sembari menunduk. Aku berharap suara tadi hanyalah halusinasiku saja. Sampai tercium bau, bau yang tidak sedap, seperti bau gosong, seperti ada kabel yang terbakar. Sigap aku langsung mengecek ke terminal listrik di bawah tempat tidur pasien. Aku mencoba cium, tapi sepertinya bukan berasal dari sini. Aku masih terjongkok di lantai melihat-lihat terminal listrik sambil mencari sumber bau terbakar ini. Dan tiba-tiba dari dalam kamar ini terdengar suara langkah yang menjejak keras. Astaga, astaga, suara langkah siapa itu? Jantungku berdebar dengan kencang. Aku masih terdiam di bawah tempat tidur itu. Aku coba untuk memberanikan diri untuk menengok ke arah kiriku. Dan aku melihat sepasang kaki berkulit pucat telah berdiri di samping ranjang. Astaga, siapa itu? Ingin rasanya aku berteriak, namun aku tahan sebisa mungkin. Aku segera mengumpulkan keberanian untuk mengintip wajah dari pemilik kaki itu. Sedikit demi sedikit aku mendongakkan kepala, dan aku tak bisa percaya. Aku melihat sosok wajah pria dengan kondisi yang sangat rusak. Jelas langsung tercium bau busuk semerbak masuk hidungku. Sayup-sayup aku mendengar sosok tadi merintih lirih, seakan menahan sakit yang begitu pedih. Tulangku terasa lemas. Rasanya aku ingin pingsan saja. Tapi rasanya tak semudah itu. Kubalikkan badanku untuk keluar kamar. Tapi astaga, sosok menyeramkan tadi beralih memandangku. Ia mengulurkan tangannya yang seolah ingin menggapaiku. Kukumpulkan keberanian dan aku segera berlari menuju pintu kamar. Jantungku masih menggebu, tapi entah dari mana aku menyeramkan tadi sudah menghadangku. Terlihat sangat jelas wajah laki-laki itu, sangat menyeramkan. Kedua tangannya kini memegang kepalaku. Aku terbangun dan kulihat aku tertidur di atas sofa. Kepalaku masih berat. Aku masih bingung dan mencoba mengingat. Kulihat orang tuaku sudah berada di kamar, sedang memberi makan adikku. Siangnya Mereka pun bertanya, kenapa aku tidur di lantai? Aku langsung menceritakan tentang apa yang aku alami semalam. Begitu kagetnya orang tuaku. Begitu mendengar kejadian yang aku alami. Dan sejak kejadian itu, aku selalu mencari alasan untuk tidak berjaga malam. FM Ardan Radio. Radio nomor 1 anak muda di Bandung. Baik lagi di JNN Nightmare, masih live dari daerah Arca Manik ya. Malam hari ini semakin malam semakin ramai juga di sini ya. Oke, yang hadir di sini tadi selamat dengerin, apakah ada yang ngerasa aneh-aneh atau masih aman-aman aja? Aman ya. Oke, siap. Nah, ada yang mau coba untuk bercerita enggak? Siapa tahu ada yang mau berbagi pengalamannya, mau sharing boleh. Oh iya nih. Boleh, boleh. Silakan Kang. Disiapin kursinya dulu. Kita. Silakan. Ah, silakan, silakan. Boleh. Duduk di tengah. Nah, ini nih. Oke. Ah, namanya siapa, Kang? Namanya Sandi. Kang Sandi. Oke, Kang Sandi. Tinggal di sini sudah berapa lama kan, atau memang kurang lebih 20 tahun dari kecil ya. Oh, dari kecil di sini ya, lahir di sini berarti ya. Ya, betul. Ya. Kang Sandi, apa nih Kang yang mungkin bisa diceritain nih, sepengalaman Kang Sandi tinggal di sini kah, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain nih Kang? Ya mungkin pengalaman dari kecil. Pengalaman dari kecil dulu tuh belum tahu lah ya, belum ngerasain dan belum tahu itu apa, masih awam. Oke. Mungkin di awal dari kelas 4 sampai 6 SD itu baru mulai bisa kalau dibilang melihat seperti itu. Oke. Hal-hal gaib seperti itu. Dulu saya tuh sempat sakit-sakitan. Ya, oke. Sakit-sakitan. Lalu waktu saat jam 9 malam, tiba-tiba di atas atap tuh seperti ada gelombang hitam. Pertamanya seperti ada gelombang hitam di atap, di plafon-plafon rumah. Oh, langit-langit gitu. Ya, di langit-langit rumah. Oh, oke. Lalu saya teriak. Waktu itu masih kelas 4 SD kalau gak salah. Dari 2004 sampai 2006. Bertanya-tanya kan, mah ini apa? Mah ini apa? Kalau saya bisa analogikan seperti film-film fiksi. Oke. Yang saya lihat tuh buat para pendengar di sini mungkin sedikit sharing. Yang para pendengar tahu lah di televisi mungkin dimanapun. Mungkin divisualisasikan seperti ya kuntilanak, pocong kalau bisa dibilang. Kalau yang saya lihat tuh tidak seperti itu. Oke. Sampai jam 12 malam, lalu kaca rumah mungkin masuk ke dimensi lain lah. Seperti Fata Morgana dulu. Lalu seperti ada hewan-hewan. Yang saya lihat tuh bukan seperti kuntilanak dan pocong. Mungkin ada yang giginya sampai ke bawah. Oh, ini berisik. Waktu tidurku berisik. Saat itu gak bisa, gak berani memejamkan mata. Soalnya kan belum paham itu seperti itu. Apa ini, apa ini? Masih agak rasa penasaran. Ya, betul. Mah, kok di rumah tuh banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Wah, hewan. Ada yang badannya manusia tapi ke bawahnya binatang, binatang seperti kuda seperti itu. Terus bersisik banyak lah seperti itu. Lanjut, mungkin anak-anak di sini tuh udah pada tahu saya mainnya tuh waktu dulu ke kuburan. Jadi kayak ada teman dulu tuh. Oke. Dan belum ngerti juga kan. Mainnya apa? Terus SMP duduk selalu sendirian. Mungkin adalah teman saya di sini kok duduknya sendirian terus karena saya merasa ada teman. Iya, iya. Enggak sendirian lah ya. Iya. Waktu itu yang akan ngerasain temannya itu masih ingat enggak seperti apa? Atau memang ngerasa nyaman aja karena ada yang nemenin tapi dia tidak terlihat. Mungkin saya menyimpulkan kan ada dua. Ada anak kecil, mungkin tuyul dan anak anak hitam. Nah, budak hideung lah ya. Hideung. Kalau bahasa Sunda. Kalau anak hitam itu yang saya lihat bisa menyerupai apa aja. Kadang bisa berubah jadi apa kek gitu. Nah, mulai semenjak SMA mungkin tadi di-spill sama Kang Dimas. Naik motor nih. Saya tuh abis main futsal dari sini pulang ke Riung Mandung. Lalu jam satunya pulang lagi ke Arca Manik. Pas di kuburan Jati nih. Kok motor berat? Motor berat. Agak gak berani lihat spion kan. Agak berat. Kok agak canggung nih. Coba diberanikan, ternyata ini sosok si Poci. Mungkin kalau bisa divisualisasikan Kang Dimas, nanti bisalah dibantu. Tidur ke rumah. Oh ya teman-teman, yang mungkin dilihat di film kan, di televisi ataupun dimanapun, sosok pocong itu loncat-loncat kan. Pengalaman saya itu sudah seperti itu. Betul. Mereka itu kalau Sundanya gak goleang lah, melayang-layang. Tidur, bangun, kalau ini mah ereup-ereup muncik Sunda sama ketindihan lah ya. Seberanikan membajamkan mata, ternyata dia tuh muter dulu. Muter dulu. Mau ngapain nih? Ah, kumah aing weh, kalau kasusnya gimana saya aja lah. Iknaun ke dia. Justru kalau yang diikutin itu sampai rumah kan, kebawa tidur, pas bangun wajahnya udah ada di depan muka saya. Mukanya tuh kalau digambarkan matanya keluar, mulutnya udah bengkak gitu lah, bau lah kalau bisa ini bau, ininya kotor. Lalu ada dua itu pergi dan ada sosok yang satu lagi besarnya bisa diiniin. Kalau direntangin tangan besar lah, tapi wajahnya tuh abu-abu, abu-abu dan agak sipit. Oke. Itu berarti sejak kecil punya kemampuan bisa melihat dan lain-lain itu tidak ditutup sampai sekarang atau sempat ditutup? Sempat ditutup. Mungkin tadi diceritain dulu juga. Yang tadi dicerita mungkin kalau orang lain dibuka, pasti kan sudah terbuka, sudah terbuka, ditutup, lalu minta ditutup, dia tapi sempat tiba-tiba ada gitu, kebuka. Yang dibukain atau mungkin yang sudah terbuka dan akhirnya ditutup biasanya juga tidak sempurna ya Kang ya, pasti nanti ada bocor-bocornya gitu, mungkin tidak ke tidak seperti dulu kali setiap saat kayak gini, cuman pasti ya tetap secara alamiah itu terjadi. Ah, menarik nih. Tadi Kang Sandi ya. Kang Sandi juga sempat cerita ya. Sosok-sosok yang seperti hewan dan ini memang beneran ada dan kita juga pernah lihat ya Kang ya. Jadi atasnya manusia, kakinya kayak kuda. Terus ada sosok waktu itu kita di daerah Buah Batu kalau enggak salah. Itu harus saya enggak bawa iPad gambarnya. Itu sebadan itu sisik semua tuh. Sisik aja semua tuh warna hijau. Waktu itu Kang ya. Dia sempat telinganya kayak panjang. Wajahnya tuh tidak seperti ya sosok kebanyakan tuh ya. Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya itu bangsa apa sih Kang sebenarnya ya? Sebenarnya Mas Rajin itu kan dia banyak rupa-rupanya ya. Jadi jadi enggak hanya tadi yang seperti Kang Sandi sampaikan ada pocong, kuntilanak gitu enggak. Cuma memang yang lagi banyak tinggal atau berada dekat perkampungan atau rumah itu ya tiga sosok itu yang paling familiar. Tapi kalau masuk dimensi kan, dimensi itu ada banyak juga. Ada yang khusus siluman, ada yang khusus untuk jin, bentuknya hewan semua seperti itu. Mereka ada bangsanya, ada kastanya. Nah kalau untuk hewan-hewan jenis jin hewan itu ya kadang yang pure hewan banget seperti harimau semuanya ada. Ada yang kepalanya manusia, badan harimau ada. Jadi bagaimana tingkat energi dari jin itu sendiri, dia bisa menyerupai makhluk atau hewan, dia bisa menyerupai seorang jawara segala macam. Nah itu sebenarnya satu alam, satu dimensi. Nah yang dilihat sama Kang Sandi mungkin bisa dibilang atau dikatakan sudah mendekati siluman sih itu. Gitu ya. Sampai lagi. Mungkin kita menceritakan seperti ini horor misalnya. Mereka tuh suka bertanya, "Ek naon sih nyari teknologi dan energinya tuh terkumpul ke sini." Betul kan? Betul. Bos. Iya. Nah, itu emang ketika banyak sih ada pertanyaan seperti yang saya disampaikan tadi. Ngapain gitu ya? Sosok mereka bertanya ya gitu. Yeah. Ngapain kita gitu. Nah, itu memang sudah biasanya yang muncul dari sosok yang sudah tua, sudah lama ikut ke orang, jenis khodam. Nah itu pasti paling gak mau dibahas. Tapi kalau sosok yang liar, yang pengen banget bisa dekat sama manusia atau ke manusia, dia malah senang dibahas seperti itu. Ya, makanya ada beberapa yang bisa ditanya mediasi ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin kita bilang sepuh lah ya, atau korin atau khodam yang memang sudah lama ikut manusia misalnya, ya dia paling udah jangan dibahas lah. Yang penting mah udah ibadah lah gitu. Ada banyak seperti itu. Kan. Oke, okay, wow. Jadi pengalaman Kang Sandi kalau saya bilang luar biasa sih kalau udah bisa tembus ke dimensi ya. Dimensi. Terus sedikit di belakang. Pengalaman waktu jalan ke daerah Jati itu kayak ada pasar. Mereka tuh transaksi gitu. Mungkin kebalikannya kita siang itu malam gitu kan. Ya. Tapi sistemnya saya lihat tuh barter. Kok rame seperti ini kan? Mungkin kalau bisa dilihat itu tuh ada gerbang. Gerbangnya gerbang goib lah. Yeah. Di sini juga adalah salah satu kerajaan hewan di daerah sini, cuman rumahnya saya nggak akan bisa publik. Publis. Kan. Makanya kalau di kuburan itu juga ada satu pesugihan ya kalau nggak salah ya, yang namanya tuh kayak lumayan unik, jualan sate gagak kalau nggak salah kan ya. Iya. Jadi ngebakar sate gagak di kuburan itu kalau nggak salah ada sebuah hal yang seperti itu. Nanti maksudnya makhluk-makhluk itu akan beli si sate itu tersebut dan itu akhirnya akan mendapatkan uang gitu. Itu kalau nggak salah saya pernah dengar seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika di sebuah pemakaman ada hal seperti itu, ada sebuah kehidupan, mungkin ada, kalau khususnya di sini ada kerajaannya atau ada gerbang gaib atau pasar gaib, itu sangat mungkin terjadi, bahkan gak cuman di hutan yang memang pure hutan gitu, di tengah kota pun ada, kalau gak salah di salah satu taman di kota Bandung itu ada portal seperti itu. Jadi kalau bicara kerajaan jin, mereka ini bisa di semua tempat kan, bisa di batu, satu batu tapi isinya banyak koloni-koloni jin. Bisa juga di pohon, isinya juga koloni jin. Cuman tadi saya parkir mobil di sana, saya lihat ada beberapa pergerakan di seberang itu, di tempat saya parkir mobil itu banyak yang berdiri tapi nggak kelihatan wujudnya, hitam aja. Itu ada 5 kurang lebih, 5 sampai 6, hitam-hitam semuanya. sebelah situ ya. Di situ. Itu juga bisa dibilang kayaknya koloni juga sih. Koloni dari bangsa jin ya. Seperti itu. Oke, di sana. Nah, Kang Sandi ada solonya enggak ini? Ada darah solonya Jawanya enggak? Kebetulan enggak ada. Enggak ada. Terus mungkin kan sedikit pengalaman juga waktu SMP. Kalau dibilang sih ada yang kunjung pesugihan. Saya kena SMP kan di Bandung Timur nih. Masuknya siang nih. Siang-siang pas mau masuk hujan besar. Alasannya kenapa dilupain lah yang seperti ini. Dilupain nih. Cuman kan hal yang kayak gini tuh sensitif. Betul. Saya setiap mau sekolah ngelewat ke daerah situ. Dan saya lihat sosoknya tuh dia ke monyet merah. Saya dikejar monyet merah tiga. Ke sekolah nih. Waktu di sekolah saya udah tidak sadarkan diri dan diantar oleh rekan saya di TKP 3. Seingat saya jam 2 tuh di teras rumah. Jam 5 saya bangun. Mungkin di sini belum banyak ada yang tahu juga cerita ini. Ini nyata dan itu tuh benar-benar ada gitu. Saya sadar-sadar dari jam 2 sampai jam 5 hujan belum berhenti. Yang saya rasain nih. Saya tuh dibawa ke atas. Tapi di atas tuh kalau bisa dibilang kayak Fata Morgana ya, kalau yang hologram gitu. Merah. Di atas tuh merah. Diaping sama monyet tiga. Cuman besar, besar-besar. Saya sadar ingatnya cuman di situ kan. Oh, tubuh saya ada di bawah. Gitu. Jadi ngelihat badannya Kang Sandi ya? Di bawah. Jam 5 bangun, ibu, kakak dan bapak saya tuh nangis. Ternyata di baskom itu sudah banyak darah. Ternyata saya tuh muntah darah. Ketika tersadarkan diri muntah darah. Saya ingat saya di atas tuh ya mungkin bisa dibilang berkelahi lah dengan mereka. Seperti itu kan. Oke. Okay. Ya itu biasanya sosok yang berbentuk monyet-monyet gitu itu berkoloni dan suka ada ketuanya lah ya, atau si rajanya ini. Biasanya sih sosok-sosok yang berbentuk monyet yang sering kita temuin kalau lagi penelusuran pun, itu dia memang salah satu sosok yang cukup patuh gitu. Kalau kata tuannya jaga, kalau kata tuannya serang, mungkin bisa serang gitu ya. Itu sering banget tuh kalau kita daerah mana tuh yang di atas tuh, yang wah nanjak banget tuh di bukit. Iya ya, daerah situ gunung teh sama jurnal itu juga berkeliweran di pohon tuh Kang. Iya itu. Dok, loncat-loncat gede-gede. Monyet itu ya bisa lebih tinggi dari ini lah. Ah itu tadi ya, makanya ngeri ya ada kalau bicara tadi munjung ya istilahnya atau pesugihan itu. Itu tuh kalau dulu itu tuh sangat digemari Kang, kalau zaman-zaman dulu ya. Orang itu ketika mereka baru memulai-mulai usaha setelah sudah mulai masuk ke area-areanya Indonesia yang aman, sudah benar-benar merasakan kemerdekaan itu, orang kan berlomba-lomba ada yang usaha segala macam. Nah, salah satu mungkin menurut mereka bentuk ikhtiar itu adalah bekerja sama dengan jin gitu ya, atau khodam, tapi terlalu melampaui batas. Bahkan perjanjiannya itu sudah berbicara ke pertukaran nyawa lah, segala macam. Nah, yang sangat disukai itu karena efek instan naik usahanya itu adalah menggunakan monyet Kang. Menggunakan monyet macam-macam, ada yang merah, ada yang dia itu putih, ada yang kayak kera biasa. Biasanya usahanya kita makanan bukannya? Macam-macam makanan. Saya pernah dengar ada yang gitu. Ada kita waktu kita syuting di Cimbeluit ya kemarin. Iya. Nah di situ tuh bangunannya itu sebenarnya bangunan untuk usaha material dulunya. Dan sudah rahasia umum di sana itu pemiliknya itu punya peliharaan kera lah temunya. Nah, teman kita yang tinggal di situ pernah ngeliat langsung dan ukurannya segede manusia. Lihat langsung subuh-subuh jam 4 pas dia lihat ke arah genteng ada satu ekor monyet gede banget, matanya merah. Tapi itu monyet dan dia melihat detail gitu ya. Warnanya seperti apa, bulunya gimana segala macam. Kayak hewan aja tapi besar. Ya, hewan, besar. Nah, itu salah satu keberadaannya. Nah, Kang Sandi tadi diapit ke monyet warna merah. Sebenarnya bisa dibilang indigo ya Kang Andi. Kang Sandi bisa dibilang indigo. Cuman memang kalau indigo asli itu jarang mengakui diri indigo tuh ya. Karena sudah capek ya. Sudah capek. Aduh, enggak maulah yang gitu-gitu. Nah, ketika indigo itu rata-rata ada dua. Ada yang dia hanya pasif, dalam artinya dia bisa ngelihat terus diserang terus. Ada yang dia bisa melihat terus dia bisa proteksi, dia bisa melawan. Nah, di dalam bisa indigo itu sudah ada energi yang dampingi yang memang dia sendiri tidak tahu itu siapa gitu. Ya, bisa karuhunnya atau apa, tapi jarang kalau karuhun memang apa sedulur papatnya itu biasanya. Jadi ketika kera atau monyet ini tahu Kang Sandi hergokin mereka, dipilihlah Kang Sandi sebagai sumbalnya, sebagai tumbal ya istilahnya, mau ditukar lah segala macam. Nah, di situ ada perlawanan dari tubuh Kang Sandi, tapi ya itu bertarungnya di alam dia. Di alam dia. Nah, sedulur papatnya yang bertarung karena sukmanya ketahan. Sukma itu melihat, sukma itu ruh sadarnya ya kan, itu ruh sadar, ruh inti, ruh sadar itu kalau kita tidur dia keluar, kayak sukma dia keluar, tapi kita nggak tahu kemana gitu. Kalau ruh intinya ya kalau misalnya meninggal dia baru keluar, jadi dia melihat. Nah, memang kalau misalnya kita mergokin tempat makan nih, ada monyetnya, dia tahu kan. Nah, dia biasanya ngikut tuh. Karena ketika kita memergoki satu tempat usaha ada yang begituan, ya langsung ambar semuanya. Itu. Dan mereka itu pasti akan terima. Wah, luar biasa pengalamannya Kang Sandi ini ya. Berarti sampai sekarang Kang Sandi sering ya merasakan hal seperti itu ya. Atau kalau sekarang kayak udahlah. Kadang gak difokusin atau kayak gimana Kang? Gak difokusin, tapi kadang-kadang mereka tuh kekunci gitu. Mungkin merekanya lagi apes, saya lagi kosong juga pikiran. Kekunci. Kekunci. Kliknya. Yang kayak kata Kang Dimas tadi, lebih serem dia bersuara. Betul, betul. Saya mah justru kalau dia ditanya cuman kalau udah ketawa itu baru merinding. Iya. Paling ngeri Kang. Rasanya besarnya segini Kang. Gede. Ada di sini. Terus saya ke ini kalau misalnya lihat bulu kuduk saya sudah berdiri tiba-tiba ya. Nah, ini kan outdoor ya. Yang saya rasain mah panas gitu ya. Kalau saya ya. Kalau mungkin yang lain tuh ada pakai jaket dingin apa segala macam. Kalau saya mah redang di sini. Bukan gara-gara lampu ini tadi juga gelap juga. Ada redang weh. Gitu ya di sini, tapi ya kita datang untuk bersilaturahmi. Mungkin ada beberapa sosok-sosok yang itu tadi ya Kang. Iya. Kang Sandi bilang kayak bertanya lah, akhirnya jatuhnya terkena kitanya seperti intimidasi gitu, kayak ini apa ini mau ngusir saya atau gimana gitu kan. Itu yang monyet itu nggak jauh dari sini ya, yang monyet merah itu nggak jauh dari sini ya. Iya tuh. Dan waktu saya keserangnya tuh mereka nembakin di depan muka saya. Kalau Indonesianya nyentil lah. Kena nggak sadar. Cuman dari nggak tahu ya Kang Sandi sadar tahu atau enggak, ada satu sosok perempuan sebenarnya yang suka sama Kang Sandi dan itu udah lama Kang. Betul. Dan dia ada berdiri di situ tuh deket yang tenda itu, pas banget depan di sini tempat pembakaran. Mungkin Kang Sandi bisa rasain. Iya, sosoknya perempuan, cuman maksudnya perempuan tapi dia nggak hancur ya, maksudnya nggak buruk ya. Sini Kang, ikut Kang. Mumpung energinya belum lari ya, belum kabur ya. Di depan sini. Iya. Dan saya masih berdiri di situ. Untuk apa, Pak? Beberapa menit kan? Wujudnya itu sebelum masuk ke cerita. Biasa ya. Rambutnya lurus kayak biasa, terus tingginya sama kayak Kang Sandi. Terus dia warnanya itu abu-abu. Mau masuk ya. Tahan. Abu-abu. Saya juga langsung tuh, langsung merinding. Langsung merinding gitu. Dan dia ketawa ya, ketawa sambil tangannya seperti ini. Iya. Karena kita dia ketawa kayak nyuruh Kang Sandi cium tangan dia gitu seperti ini. Dikasih ini tangannya putih semua, putih kayak putih apa? Putih susu ya. Putih susu, putih pucat gak ada darahnya. Di sininya biru ya, biru semua. Ini matanya dia hanya hitam aja, cuman huruf ya. Parasnya cantik. Masih kuat gak? Jangan masuk. Jangan masuk ya. Tahan. Yaudah. Kalau masuk takut nular sama yang lain. Oke, cukup Kang. Oke, kita break aja dulu, break dulu ya. Jatuh, dibahas lagi. Lihat ya. Gak? Kerasa? Ini sudah lama? Tuh, justru kalau sebenarnya kayak wadah lah. Kalau dimasukin setelahnya tuh mungkin rekan-rekan kalau belum ngerasain, kalau sesudahnya tuh lemas. Karena energi kita tuh iya capek ya kan. Sudah nikah? Alhamdulillah belum. Usia berapa? 29. Insyaallah. Ini ngaku istri kamu loh. Masalahnya. Pernah dulu dia tuh ngeliatin Mas Baskom. Karena saya kata orang tua dulu jangan diterima. Kalau diterima ya udah. Mungkin saya selesai, pernikahan ya? Gaib lah. Iya, iya. Oke. Okay. Enggak terima benar. Ada enggak dia dalam hati lumayan. Coba saya ambil gitu. Ada enggak terbesit sekali? Tidak. Sama sekali. Tapi dia ngaku ini suami saya, dia bilang gitu. Oh, buat para pendengar, mereka tuh pintar memanipulasi. Ya? Memanipulasi. Oke, okay. Semoga ya jangan sampai ada niat sekali itu walaupun nolak, tapi pada hari-hari berikutnya, aduh, kenapa enggak diambil? Itu udah langsung dicatatnya sebagai perjanjian. Memang sih dari segi materi kan kelihatan, cuman okay. Ya akidah tergadai sudah. Oke, kita cek dulu biar Kang Sandi coba dinetralisir dulu ya di sini. Sambil kita dengerin cerita terakhir kita malam hari ini ya, cerita ketiga di JNE Nightmare Site. Nah, ini ceritanya tentang sebuah pengalaman dari insan Buddha yang mungkin bisa terjadi sama teman-teman semua malam hari ini. Karena ceritanya ini gak jauh dari sini. Ketika motong jalan, kalau gak salah, di masih area daerah Bandung Timur. Jadi hati-hati aja. Kalau misalnya nanti lagi jalan naik motor, ketemu ada seseorang minta tolong yang memang terlihat tidak wajar atau agak aneh nih. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Tingkat akhir Tidak banyak yang kukerjakan selain membuat skripsi. Hari itu aku pergi ke rumah temanku di daerah Cibiru untuk bertanya-tanya tentang skripsiku itu. Obrolan yang cukup panjang membuatku harus pulang larut malam. Ketika sudah hampir tengah malam, aku pun berpamitan pulang. Dan saat itu, untuk mempersingkat waktu, aku memotong jalan menuju rumahku di sekitaran Jalan Suci. Dan tidak disangka, sebuah kejadian menimpaku. Di tengah perjalanan, aku lihat seorang perempuan, tangannya melambai menyetop motorku. Aku menepikan motorku. Kulihat seorang perempuan membawa bayi yang dia gendong dibalut dengan kain samping. Wajahnya nampak terlihat kelelahan. Rambutnya sebahu lepek. Memakai celana jeans dan yang kuingat sih, dia memakai jaket berwarna gelap. Dia bilang, minta tolong padaku untuk mengantarnya ke rumah kakaknya. Dia pun berkata, dia tidak ada handphone atau apapun, dan dia hanya punya uang tidak banyak. Dia akhirnya nekat untuk menyetop sembarang motor untuk meminta tolong. Aku pun bertanya rumahnya di mana. Dia bilang di sekitaran daerah Cikadut. Sejalan pulang sih menurutku. Dia menyodorkan sejumlah uang receh padaku. Karena rasa kasihan dan ingin menolongnya, aku pun akhirnya mengiyakan akan mengantar perempuan dan anak yang dia gendongnya itu ke rumah kakaknya. Di tengah perjalanan aku sempat bertanya, anak itu umurnya berapa? Dan kenapa hampir tengah malam seperti ini berada di luar? Tidak baik untuk anak bayi. Begitu kataku. Dan dia menjawab, anaknya kurang lebih sekitar 9 bulan. Dia bertengkar dengan ayahnya atau suaminya. Pertengkaran sepertinya cukup besar, membuat perempuan muda itu memilih minggat dari rumah. Kenapa aku bilang perempuannya masih muda? tipisnya wajahnya. Dia belum begitu tua. Lanjut perempuan itu bilang, dia sudah berjalan cukup jauh karena sejak tadi tidak ada yang mau menolongnya. Dan dia berterima kasih padaku mau menghentikan motornya dan mengantarnya. Aku jadi teringat kakakku yang kira-kira anaknya sama lah, kurang lebih masih berusia bulanan. Jalanan saat itu terlihat sepi karena kulihat jam pun hampir jam 12 malam. Berapa lama aku sampai di daerah tempat tinggal kakaknya itu. Dia pun lalu menunjukkan jalan padaku. Sempat aku berpikir, wah, ini kalau tiba-tiba bukan manusia, ngeri deh. Tapi ternyata ketika sampai di rumahnya, dia disambut oleh kakaknya. Ternyata beneran orang. Dan berhentinya pun bukan daerah kuburan, jelas-jelas rumah. Aku berpikir terlalu jauh. Dia memberikan sejumlah uang yang dia punya. Aku menolaknya. Tidak usah. Tidak apa-apa. Sudah, tidak usah. Aku pun tidak mengambil uang pemberiannya. Lalu pamit. Dia berterima kasih terus-terusan padaku. Kakaknya pun seorang perempuan. Kulihat mereka berdua berpelukan. Aku pun meninggalkan rumah itu. Setelah cukup jauh kutinggalkan, ketika berhenti di salah satu lampu merah, ketika kulihat ke arah bawah pijakan motorku, ada sebuah gembolan kresek. Ah, ini punya si ibu tadi, ketinggalan. Gembolan kresek hitam itu membuatku memutar balik motorku untuk kembali ke rumahnya untuk mengembalikannya. Kreseknya bisa dibilang cukup besar dan aku tidak membuka isinya. Aku lalu memutar balik dan kembali ke arah rumah perempuan itu. Karena baru beberapa saat, aku masih ingat di mana rumahnya. Dan sampai lagi di tempat daerah rumah kakak dari perempuan itu, aku menyusuri jalannya dan sampai di rumah itu. Namun kali ini ada yang berbeda. Rumahnya gelap dan lampunya dimatikan. Perasaan tadi masih terang. Punten. Teh, punten. Ini barangnya ada yang ketinggalan, Teh. Aku lalu mengetok-ngetok pagarnya. Apa mungkin mereka bersembunyi, ya? Takut suami dari perempuan itu datang. Lagi-lagi aku berpikir terlalu jauh. Mungkin mereka hanya sudah istirahat dan tidur dan lampunya dimatikan. Sisi rumah gelap sih. Aku pun berinisiatif menggantung imbolan itu di pagar rumahnya. Aku nyalakan motor dan beranjak dari rumah itu. Baru saja memutar arah, kulihat ada keamanan yang sedang berpatroli. Aku sempat berpapasan. Kebetulan ada keamanan. Aku pun coba untuk bertanya dan menitipkan barang yang tertinggal di motorku kepada pemilik rumah itu. Aku menyapa hansip yang sedang berpatroli itu. Pak Punten, tadi teh saya nganterin orang ke rumah itu, terus barangnya ketinggalan, jadi saya gantung di pagernya. Titip ya Pak, takutnya diambil orang atau hilang. Rumah yang mana? Itu Pak, yang pojok. Tadi mah lampunya nyala, sekarang mah pada mati semuanya. Gelap, itu tuh yang gelap itu. Oh, yang itu, Ah. Aduh, punten. Itu teh rumah udah kosong. Ada meureun 10 tahun mah. Emang rada angker, Ah. Serius? Barusan saya nganterin orang ke situ dan ada orang yang keluar, Pak. Gak mungkin kosong. Wah, gak nyampe 5 menit meureun, Pak. Si Aama. Udah, ayo saya antar ke sana. Hansip itu pun mengantarku ke depan rumah yang katanya sudah kosong hampir 10 tahun. Dia menyenteri ke dalam rumah itu dan jelas rumahnya kosong. Bahkan kalau diperhatikan lagi, rumahnya sudah terlihat sangat kotor. Rumput ilalang tinggi, rumah sudah berjamur, dan tidak ada siapa-siapa. Bahkan pagarnya pun digembok. Aku jelas tidak percaya dengan apa yang kualami. Jelas-jelas aku mengantarkan seorang perempuan membawa bayi, dan ada yang menyambutnya keluar dari rumah itu dan mereka masuk ke dalam. Begitu ku ceritakan apa yang ku alami, bapak itu pun tidak terlalu banyak komentar. Tanpa pikir panjang, aku pun pergi dari rumah itu. Bulu kuduku berdiri tak henti-henti setelah tahu bahwa rumah itu kosong. Dalam perjalanan, Pikiranku menerawang kemana-mana. Sampai... tiba-tiba... dari belakangku... ada suara... bayi yang menangis. Iya, sangat jelas. Tepat di belakangku. Di jok penumpangku terdengar suara bayi menangis. Dan samar terdengar suara perempuan bersenandung menenangkan bayinya. Kutengok dari arah spionku dan astaga, duduk di jok belakang motorku seorang perempuan menggendong bayi yang terlihat hanya seperti gumpalan-gumpalan daging berwarna merah. Perempuan itu berwajah pucat. Dia terlihat bukan manusia. Sosok itu terus bersenandung. Dan terus juga terdengar suara bayi yang menangis. Entah harus bagaimana, aku terus melajukan motorku. Aku berusaha mencari tempat yang cukup terang dan ramai. Namun tak kenapa saat itu jalanan sepi dan tidak ada yang cukup ramai untuk berhenti. Jadi aku memutuskan terus menancap gas. Suara senandung dan tangisan bayi itu masih terus terdengar di belakangku. Sangat dekat. Sampai di punggungku pun merasa menyentuh sesuatu. Ku tengok lagi dari arah spion masih terlihat jelas. Ada yang duduk di jok belakangku. Sampai maju terus aja ah. Nanti saya turut sendiri. Tunggu anak saya yang akan nangis ya. Aku merasakan merinding sangat hebat. Aku terus berjalan sampai melihat lampu jalanan cukup terang dan ada beberapa orang yang cukup ramai. Dan ketika itu samar suara tangisan dan perempuan itu pun hilang. Kontan aku langsung berhenti. Dan melihat ke arah motorku, sosok itu benar-benar sudah tidak ada. Pengalaman yang sangat-sangat menegangkan untukku. Thank you. 105,9 FM Ardan Radio. Radio anak kuda nomor 1 di Bali. Iya, itu tadi 3 cerita yang sudah kita dengarkan di JNN Bangsa malam hari ini. Itu salah satu kiriman cerita dari insan muda yang ada di daerah Bandung Timur ya kan ya. Yep. Aduh, enggak kebayang nih kalau ini kejadian dan dialami juga sama insan muda yang sedang mendengarkan, tiba-tiba lihat membantu orang. Nah, itu. Ternyata plot twist, udah dibantu, oh dikirain hantu, ternyata emang beneran ada orang di rumah itu. Tapi ternyata ketika nganterin lagi barang yang ketinggalan, ternyata rumah kosong. Rumah kosong. Dan udah 10 tahun dan ketika itu diikutin terus kan di motor. Ini saya pernah lihat, ini kejadian udah cukup lama sih sebenarnya. Saya pulang naik motor di jalan Antapani ya, jalan Jakarta ya, berarti Antapani mau ke daerah rumah. Di seberang lagi naik motor, di seberang ada yang lagi naik motor lagi. Nah, bapak-bapak lagi naik motor, saya ngelihat di belakang punggungnya dia itu ada tangan kayak gini lah. Jadi tangan nempel di, gitu. Iya kan, kayak gini lah. Tangan anak kecil. Saya lihat kan dari belakang. Oh, si bapak naik motor sambil gendong anak gitu ya. Dan anaknya tuh di depan, tangannya kelihatan jelas banget. Dianya sendiri, sendiri depan, ada yang naik di tangannya gitu. Tangannya ya anak kecil lah, mungkin sekitar umur 6 tahunan kali ya. Karena cukup panjang tangan, jadi bisa kelihatan nangkel dari depan gitu. Saya terus perhatiin, tangan lagi gerak-gerak. Saya susul, Pak. Ketika disusul, Kang, sendirian, Kang. Gak ada tangan itu. Gak ada, gak bawa siapa-siapa. Itu tiba-tiba tangannya langsung hilang di depan. Iya. Ada siapa-siapa. Pas saya susul, saya tengok kan, set. Walah, gak ada orang. Berarti dia sendirian. Atau saya juga pernah ngeliat kalau di jalan Antapani itu ketika pulang ya, set. Kan de, ada dua jalur ya Antapani Kang ya. Terus di tengah-tengah jalan itu kan suka ada pohon-pohon tuh. Iya, iya. Pohon-pohon apa gitu ya. Kadang suka ada orang yang mau nyebrang dari situ. Saya pulang naik bus juga kalau enggak salah malam karena jalan agak kosong, saya agak cepat situ. Saat itu dari sela-sela pohon-pohon yang bukan puteran balik tapi ya. Jadi masih di tengah-tengah jalan. Dari salah-salah pohon itu kan ada yang ngintip mau nyebrang gitu. Itu berbahaya banget. Set, saya langsung kayak ngerem semuanya mendadak. Ngeliat ke spion gak? Ada siapa-siapa? Iya, itu masih agak jarak mungkin 5 meter lah di depan. Dia udah mulai gitu kan, kaget kan. Kecepatan lagi lumayan. Saya gitu, untung gak ada gak ada apa-apa di belakang. Set, gitu doang hilang gitu. Cuman gitu doang ngintip ya, itu membahayakan sekali gitu. Jadi kalau misalnya orangnya langsung lata itu bisa belok. Iya. Banding setir itu bisa belok. Mungkin ada. Mungkin tujuannya seperti itu ya Kang ya. Oke, okay. Kita harus pamit dulu dari on air. Tapi buat teman-teman di sini kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak yang udah dengerin JNN Nightmare Site dimanapun kamu berada lagi streaming ya. Kalau mau kirim cerita, kamu bisa kirim ke email kita nms@ardenradio.com atau via WhatsApp boleh. 0812-201-1059. Tapi kalau untuk kirim paket dan barang sudah pasti percayakan kepada JNE. Siapa tahu punya usaha online atau seperti apa gitu ya. Kirim-kirimnya harus keluar kota dan lain-lain. JNE itu bisa pick up ke rumah dia. Bisa pick up ke rumah juga ya Kang ya. Jadi akan lebih fleksibel, akan lebih enak lah apalagi buat kamu yang lagi usaha. Terima kasih JNE sudah menemani 2 jam. Nah, kita akan lanjut live Instagram ya. Di @ardenradio di live IG-nya Arden untuk interaksi beberapa menit lagi lah untuk sama teman-teman di saya sendiri. Pastinya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sini, boleh minta tepuk tangan. Tangan dong. Oke. Okay. Keren banget ya ini. Jalan aduh saya lupa ini. Ini kalau di sini suasana kalau di jam 7 jam 8 emang tenang, nyaman gini ya. Enak ya. Enak banget ya ini. Aduh, suasana. Ya, terima kasih ya untuk wargi atau warga-warga, anak-anak, udah yang aktif-aktif di sini jalan terusan pesantren 10 ya. Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Bandung. Nah, kalau kamu tempatnya juga pengen didatengin sama tim Netmesan, yeah, minta interaksi ke sini, boleh kirim email atau WhatsApp atau DM Instagramnya Ardan aja. Nah, kasih tahu nanti kita kesana kan ya. Kita kesana nanti sekalian silaturahmi. Yeah. Ya, jangan lupa pemanggangan juga. Bersama. Bulan-bulan ini kita akan jalan-jalan ke daerah Bandung. Yeah, berapa wilayah? Timur lah ya. Belum timur. Ya. Yeah. Kalau luas nih kan sampai ke atas-atas iya, itu. Kalau kemarin kita Bandung Selatan, mungkin sekarang daerah-daerah Bandung Timur setelah dari Arcamanik di bulan November ini kita mungkin ke daerah Bandung Timur mana lagi? Iya. Yeah. Apakah yeah, mungkin daerah Cibiru kah? Cibiru, Cipadung, Cipadung kah? Ujung Berung kah? Atau daerah mana? Nanti yeah, kita akan infoin lagi lah. Jadi pengen ketemuan silaturahmi sama insan muda pencipta Nightmare Side juga. Terima kasih. Kita masih lanjut ya. Sebentar lagi kita akan live di Instagramnya Ardan. Katanya ada yang pengen dibukain mata batin kan? Oh gitu. Katanya. Wah. Kata si Om Pri. Ayah. Oh, oke. Okay. Siap ya. Atau nuhun juga Kang Sandi nuhun ya. Kita pamit dulu dari on air. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dengerin Nightmare Side sendiri ya. Oke. Okay. Atau ada juga yang mau sharing? Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.